duduk liatin. Saking indahnya suaranya. Saking merdu banget merdunya, ya. Oke lah, kalau gitu kita panggil aja ini langsung siapa? Ini adalah Fatin. Yeay, tangan berpaling darimu. Silakan. Bersinar wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun dalamnya air lagi dari tubuhnya. Apa saja dimana alam karena kuasamu yang akan habis sampai di akhir waktu berjalan.